Mitra Bisnis wacana untuk kembali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar agar Presiden dapat memimpin lebih dari dua periode yang diungkapkan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul memang menjadi kontroversi, serta menuai reaksi dari berbagai kalangan. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada juga pihak yang berpandangan wacana amandemen yang dilontarkan Ruhut Sitompul adalah satu hal yang wajar di era demokrasi seperti sekarang. Apa pendapat Bapak? Kalau dari perspektif amandemen itu sah-sah saja, tapi dari substansinya, kalau yang disasar, yang dituju adalah pasal yang menyangkut masa jabatan presiden, itu reaksi publik pasti negatif sekali. Nah, jadi secara prosedural proses amandemen itu boleh-boleh saja gitu. Sudah 4 kali, tambah 1 kali. Tapi kalau khusus mengenai pasal itu pasti akan ramai. Nah, kalau pasal 28, pasal 33, 34 mengenai BUMN ya, aturan penjelasannya misalnya itu yang di amandemen, yang di itu gitu, itu reaksi publik nggak akan sekeras kalau 2 kali masa jabatan yang diubah menjadi 3 kali gitu, boleh. Ya. Lantas ada pula yang berpandangan wacana ini adalah testing the water. Apa pandangan Anda, Pak? Benar, testing the water aja gitu. Lihat reaksi publik, publik politik terutama, habis itu disusul dengan langkah-langkah politis atau tidak kan gitu. Dan saya tidak yakin SBY akan berani melangkah dengan konfrontasi publik seperti itu gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau itu di amandemen kemudian jadi, itu pelecehan terhadap kapasitas bangsa ini. Dan saya kok nggak yakin bisa dilakukan amandemen. Karena apa? Kan partai-partai yang lain pengen juga dong punya calon presiden kan gitu. Pertarungan akan panjang. Apalagi kalau bisa kita pegang statementnya SBY sendiri bahwa beliau tidak akan mau maju lagi gitu. Tapi dulu Pak Harto kan juga gitu, didorong-dorong akhirnya mau juga. Itu kan sama dengan menjerumuskan gitu. Nah, saya nggak yakin ini bisa, karena reaksi publik akan keras sekali. Yakin saya kalau ini. Orang-orang partai pasti berontak semua. Kecuali dijanjikan. Dan kan nggak mungkin menjanjikan pada semua orang, gitu. Pada semua kelompok kekuatan politik ini gitu. Tapi Pak Hermawan, bukankah dengan peta kekuatan koalisi yang ada di parlemen, wacana itu jadi mungkin terwujud, Pak? Tidak ada koalisi yang permanen dalam politik. Dan tidak ada perkawanan yang permanen. Yang permanen itu hanya kepentingan. Jadi kepentingannya selama masih sama, ya jadi satu dia. Besok pecah. Nggak bisa. Emang Golkar nggak mau majuin sendiri? Kan dia punya calon juga sendiri gitu. Apalagi dengan konfrontasi di bawah permukaan yang keras seperti ini antara Golkar dan Demokrat kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.